usap air matamu yang menetes di pipimu. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus menangi, langit tinggi di angkasa, oh, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Renungkan sejenak, hati hadirku di sini. Jangan melihat